بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Wassunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam bab yang ke-10 fil haidi wan nifas, pembahasan tentang haid dan nifas. Telah kita baca definisi haid baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Demikian pula telah kita baca masalah yang pertama tentang awal waktu seorang wanita mengalami haid dan kapan akhir wanita mengalami haid atau tidak mengalami haid atau menopause. Demikian pula telah kita baca masalah yang kedua tentang minimalnya lama haid dan maksimalnya lama haid, dan bahwasannya tidak ada batasan untuk minimal dan maksimalnya karena semuanya kembali kepada kebiasaan. Ada yang sekian hari, 5, 6, ada yang 7 dan seterusnya. Hanya saja di sana ada ghalibul haid, keumuman para wanita mengalami haid itu 6 atau 7 hari. Sebagaimana masalah yang terakhir ini yang kita baca. Kita masuk pada masalah yang ke-4. Al-mas'alatu rabi'ah. Masalah yang ke-4, ma yuhramu bil haidi wan nifas. Perkara-perkara yang dilarang oleh orang yang terkena haid atau nifas, yang mengalami haid atau nifas. Apa saja yang dilarang dilakukan oleh orang-orang yang atau oleh wanita yang mengalami haid dan nifas? Yuhramu bisababil haid wan nifasi umur. Diharamkan untuk melakukannya karena sebab haid dan nifas beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang diharamkan, dilarang karena sebab haid atau nifas. Al-ula atau al-amrul awal, perkara yang pertama, al-wad'u fil farj, menyetubuhi pada farjnya. Maka ini hukumnya haram. Tidak boleh seorang suami menyetubuhi istrinya yang sedang haid atau sedang mengalami nifas. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Awal ayatnya, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Dan mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang haid, maka katakan kepada mereka bahwasannya haid adalah adzan, kotoran, gangguan. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah wanita ketika mereka mengalami haid. Dan makna jauhi di sini adalah jangan menyetubuhi mereka. Bukan maknanya dijauhi, jangan diajak bicara, jangan diajak makan bersama. Bukan. Jangan diajak duduk, bukan. Tetapi maknanya fa'tazilun nisa' al-i'tizal, maknanya adalah terkul jima', meninggalkan jima'. Tidak melakukan jima' dengan istri yang sedang mengalami haid. Fa'tazilun nisa' fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathhurna, dan janganlah kalian mendekati para wanita yang sedang haid, yaitu janganlah kalian menjimaki atau menyetubuhi wanita yang sedang haid hatta yathhurna, sampai mereka suci. Ini dalil yang kuat dari ayat yang menunjukkan haramnya berhubungan dengan wanita yang sedang mengalami haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nazalat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika turun ayat ini, turun ayat yang melarang berjima dengan wanita yang sedang haid. Ketika turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu dengan istri kalian illa nikah, kecuali nikah, itu kecuali jima. Boleh melakukan yang lain, ya, duduk bersama, bercumbu rayu. Nah, memegang dan yang lainnya, ya, boleh. Illa nikah, kecuali nikah, kecuali jima, maka ini hukumnya haram. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, hadzal awal, ini yang pertama. Al-thani, yang kedua. At-talaq, yang kedua adalah talak atau menceraikan wanita yang sedang haid. Ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan atau dilarang. Dalilnya liqaulihi ta'ala, fatalliquhunna li'iddatihin, dalam surat Talak ayat 1 yang ayat lengkapnya, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul iddah al-ayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Nabi, apabila engkau mentalak atau menceraikan wanita atau istri, fatalliquhunna li'iddatihin, maka talaklah mereka pada waktu yang mereka bisa menghitung masa iddah dengan mudah. Kapan bisa menghitung masa iddah dengan mudah? Maka hendaklah ditalak dalam keadaan suci. bukan ditalak dalam keadaan sedang mengalami haid. Wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddah tersebut. Nah, karena iddahnya wanita yang ditalak, iddatuha thalathatu quru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Sehingga untuk mudah menghitung 3 kali suci atau 3 kali haid, maka jika menceraikan wanita atau istri, tidak boleh di masa-masa haidnya. Hendaknya dicerai di masa dia mengalami suci. Agar mudah menghitung quru, masa iddahnya. Ini masa iddah wanita yang dicerai. Adapun masa iddah yang lainnya, karena masa iddah berbeda-beda. Masa iddah wanita yang hamil ketika dicerai, atau wanita yang hamil ketika suaminya meninggal, maka masa iddahnya apa? Ketika dia melahirkan, sampai dia melahirkan. Dicerai malam ini dalam keadaan hamil, besoknya lahir, selesai masa iddah. Adapun wanita yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Asyahid, yang menjadi syahid dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, jika ingin mentalak istri, maka talaklah ketika mereka dalam keadaan suci. Dalil yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Umar, lamma talaqa ibnuhu Abdullah imra'atahu fil haid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ketika putranya Umar, yaitu Abdullah, mentalak istrinya dalam keadaan haid. Menjerai istrinya dalam keadaan haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, yaitu bapaknya Abdullah. Beliau mengatakan, murhu falyuraji'ha al-hadith. Perintahkan kepada Abdullah, yaitu putramu, untuk mengembalikan wanita tersebut. Untuk rujuk dengan wanita tersebut. Kembali dengan wanita tersebut. Al-hadith. Taib, karena tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada Umar agar Abdullah putra beliau kembali kepada istrinya atau mengembalikan istrinya. Yang ditalak ketika dalam keadaan haid. Hadzal amru asani, ini perkara yang kedua. Asalis, perkara yang ketiga yang tidak boleh dilakukan karena sebab haid atau nifas, haram dilakukan karena sebab haid atau karena sebab nifas. Yang ketiga adalah as-salah, salat. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh. Beliau mengatakan, "Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah." Apabila haid datang, fada'is shalah, maka tinggalkanlah salat. Ini perintah untuk meninggalkan sholat. Jangan sholat. Apabila kamu haid, maka jangan sholat. Al-hadis. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis-hadis yang lain. Seperti hadis Aisyah. Nah. Ketika ada seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma balul haid taqdi shaum wala taqdi shalah?" Qalat aharuriyatun anti. Faqultu lastu biharuriyah walakinni as'al. Faqalat kana yusibuna dhalik fanu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Jika Mu'adzah bertanya kepada Aisyah, kenapa wanita yang haid itu mengqada' puasa tetapi tidak mengqada' salat? Ini menunjukkan orang yang haid tidak puasa dan tidak sholat. Kenapa orang yang puasa, orang yang haid tidak mengqada puasa dan tidak mengqada sholat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu seorang haruri, daerah Haruriyah yang di sana banyak khawarij? Apakah kamu khawarij? Fakultu, maka aku berkata, lastu bi Haruriyah, aku bukan orang Haruriyah. Aku bukan khawarij. Tetapi aku sekedar bertanya. Maka Aisyah menjawab, dulu kami mengalami hal yang demikian. Haid di waktu bulan Ramadan. Nah. Fanu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Tetapi kami hanya diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Dan juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya wanita yang haid, dia meninggalkan sholat. Ar-rabi', perkara yang keempat, yang dilarang dilakukan oleh orang yang mengalami haid atau nifas. As-shaum. Yang keempat adalah puasa. Salah satu dalilnya tadi hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalil yang lain li qauli sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli?" Qulna bala. Bukankah salah seorang di antara kalian, wahai kaum wanita, apabila haid dia tidak berpuasa dan tidak sholat? Maka mereka menjawab, bala. Iya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, bahwasanya wanita memiliki kekurangan akal dan kekurangan ad-din. Kekurangan akal. Sehingga persaksian wanita 2:1 dengan persaksian laki-laki. Kemudian kurang agamanya. Sebabnya apa? Karena wanita ketika dia puas, ketika dia haid, dia tidak puasa dan juga tidak sholat. Sehingga kuranglah agamanya. Dan juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya wanita yang haid atau nifas tidak melakukan puasa. Al-amrul khamis, perkara yang kelima, at-tawaf. Wanita yang haid dan nifas dilarang melakukan tawaf di Ka'bah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, lama hadat, ketika Aisyah mengalami haid. Ketika Aisyah mengalami haid di waktu melaksanakan haji. Haji wada' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Lakukanlah olehmu amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji. Lakukan amalan-amalan haji. Hanya saja engkau jangan tawaf di Ka'bah. Jangan tawaf di Baitullah hatta tathuri, sampai engkau suci. Nah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, menunjukkan bahwasanya wanita yang mengalami haid atau nifas tidak boleh tawaf di Ka'bah, sebagaimana mereka enggak boleh melakukan sholat. Nah, karena syarat sahnya tawaf itu adalah toharoh, harus suci, sebagaimana syarat sahnya sholat juga toharoh. Kemudian al-amr sadis, perkara yang keenam, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan perkara yang keenam ini mukhtalafun fih, diperselisihkan, para ulama berselisih hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid atau sedang mengalami nifas. Sebagian mengatakan tidak boleh. Nah, sebagian mengatakan boleh karena tidak ada dalil yang sharih, yang jelas, yang melarangnya. Dan yang dipilih dalam kitab ini adalah pendapat yang melarang. Sehingga disebutkan dalam poin yang keenam, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wa huwa qaul katsir min ahli al-ilmi min as-sahabati wa tabi'in, dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak dari para ulama, pendapat yang dipilih oleh banyak para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka. Lakin, akan tetapi, idah tajat ilal qira'ah, apabila seorang wanita yang haid atau nifas tersebut butuh untuk membaca Al-Quran, perlu untuk membaca Al-Quran, kan tahtaj ila muraja'ati mahfudhiha hatta la yunsa, seperti seorang wanita yang butuh untuk muraja'ah hafalannya, memuraja'ah hafalannya sehingga dia tidak lupa dari hafalannya. Misalkan dia hafidhah, seorang hafidhatul Quran, hafiz Quran, dan dia butuh muroja'ah setiap hari, sekian juz. Nah, yang apabila tidak dimuroja'ah setiap hari, maka akan mudah hilang hafalannya. Sayang, udah capek-capek 10 tahun hafal Quran. Nanti akan hilang karena tidak muroja'ah selama masa haid. 7 hari misalkan enggak muroja sama sekali. Khawatir hilang hafalannya. sayang. Maka dia butuh untuk memuroja Al-Quran, hatal insa, supaya tidak terlupakan hafalannya. Au ta'limil banat fil madaris, atau seorang wanita tersebut yang mengalami haid atau nifas, nah, dia adalah guru. Guru di sekolahan, nah, yang mengajarkan Al-Quran kepada banat, kepada siswi-siswi, santriwati-santriwati. Au qiraati wirdiha, atau dia butuh untuk membaca wirid-wiridnya, membaca ayat-ayat yang ada di dalamnya, zikir-zikir yang ada di dalamnya. Zikir pagi petang misalkan ada di dalamnya, diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Apabila kondisinya demikian, jazal hazalik, maka diperbolehkan untuk para wanita membaca Al-Quran. Nah, ketika dia perlu murojaah hafalannya supaya tidak lupa, atau ketika dia mengajarkan pelajaran Al-Quran kepada murid-muridnya, atau dia membaca wirid-wiridnya, zikir-zikir yang terdapat dalam Al-Quran, jazalah dzalik, maka yang demikian diperbolehkan. Wa illam tahtaj fala taqra, dan kalau dia tidak perlu, tidak butuh, fala taqra, maka hendaklah dia tidak membacanya. Kama qala bihi ba'du ahli al-ilm, sebagaimana ini pendapat sebagian para ulama. Dikatakan di sini, kama qala bihi ba'du ahli al-ilmi, sebagian para ulama, ini menunjukkan ada khilaf, ada perselisihan. Nah, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, seperti dalam kitab ini. Dan anak pribadi condong kepada pendapat yang membolehkan secara mutlak. Boleh, walaupun dia bukan yang hafizoh, bukan yang hendak mengajar atau yang lainnya. Yang demikian, naam, karena tidak adanya dalil yang jelas, yang melarang, naam, seorang wanita yang terkena haid membaca Al-Quran. Adapun haid, maka yang najis adalah di tempat haidnya, bukan di seluruh tubuhnya. Sebagaimana ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, yang sudah beberapa kali ana bacakan fatwa beliau. As-sabi' benda apa perkara yang keenam, yang ketujuh, atau poin yang ketujuh, masal mushaf, memegang mushaf. Taib. Liqaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamussuhu illal mutahharun. Dan tidak memegang Alkitab kecuali mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Dan poin yang ketujuh ini juga, naam, fihi khilaf, ada perselisihan. Sebagaimana yang pertama, yang keenam tadi ada perselisihan, yang ketujuh pun ada perselisihan. Naam, kalangan para ulama tentang hukum memegang mushaf bagi wanita yang haid atau nifas. Sebagian mengatakan tidak boleh, dan ini dipilih dalam kitab ini. Sebagian para ulama berpendapat boleh, karena tidak ada dalil yang jelas yang melarang untuk memegang mushaf bagi wanita yang terkena haid atau nifas. Adapun ayat ini, la yamussuhu illal mutahharun, tidak memegang Alkitab kecuali orang-orang yang disucikan, diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik. Yang dimaksud dengan mutahharun adalah al-malaikah, para malaikat. Artinya tidak ada yang memegang Alkitab yang ada di Lauhul Mahfudz kecuali para malaikat. Kecuali para malaikat. Dan juga telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya fatwa Syekh Mukbil rahimahullahu taala yang membolehkan seorang wanita yang terkena haid atau nifas untuk memegang mushaf. Karena wanita yang sedang haid seluruh tubuhnya suci. Suci, tangannya suci. Hanya saja yang najis adalah tempat yang terkena haid atau terkena nifas. Adapun seluruh badannya suci. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Kemudian al-amru as-samin, perkara yang ke-8. Dukhulul masjidi wal lubsu fihi, masuk ke dalam masjid dan tinggal di dalamnya, berdiam atau tinggal di dalamnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li junubin wala haidin, aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang terkena junub dan wanita yang terkena haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'sahu li Aisyah. Dan juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendekatkan kepalanya kepada Aisyah. Wa hiya fi hujratiha, sedangkan Aisyah ada di kamarnya. Kamar Aisyah itu di samping masjid, bersebelahan. Sampai ketika Nabi mengeluarkan kepalanya dari masjid ketika i'tikaf, sampai ke kamarnya Aisyah. Dan ini juga menunjukkan keluarnya sebagian badan dari masjid tidak membatalkan i'tikaf. Faturajjilu wa hiya haid. Kemudian Aisyah menyisir rambut beliau. Menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Aisyah ketika itu sedang haid. Wa huwa hina idzin mujawirun bil masjid, dan ketika itu kamarnya Aisyah itu bersebelahan dengan masjid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, fil hadis dalalatun ala anal haidu la tadkhulul masjid. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya wanita yang haid tidak masuk ke dalam masjid. Sehingga Aisyah nyisirnya dari kamarnya. Wa kadza yuhramu 'alaiha al-murur fil masjid. Demikian pula diharamkan bagi wanita yang haid atau nifas lewat ke dalam masjid. In khafat talwisaha atau in khafat talwisahu, apabila wanita tersebut khawatir mengotori masjid dengan bercacarnya darah haidnya. Fa in uminat talwisuhu lam yuhram, kalau seandainya aman ya, pakai softtek misalkan atau yang lainnya aman, dia tidak akan mengotori masjid. Lam yuhram, maka tidak haram lewat masjid. Baik. Poin yang ke-8 ini juga ada perselisihan di kalangan para ulama alaihim rahmatullah. Ada yang na'am melarang wanita masuk ke dalam masjid dan tinggal di masjid ketika dia haid atau nifas. Nah, dan ada yang membolehkan dengan syarat aman dari perbuatan mengotori masjid dengan darah haidnya. Dan ini pendapat Syekh Mukbil rahimahullahu taala, pendapat yang membolehkan wanita haid masuk ke dalam masjid. Demikian pula orang yang junub boleh masuk ke dalam masjid. Ini pendapat Syekh Mukbil rahimahullahu taala, sebagaimana yang telah kita baca pembahasannya di awal-awal na'am kitab ini. Dan bisa dikembali didengarkan na'am rekamannya. Beliau Syekh Mukbil rahimahullahu taala di antaranya berdalil dengan dalil-dalil yang sudah kita baca tadi. Di antaranya ini hadis yang tadi kita baca, if alima yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Lakukan seperti lakukan amalan-amalan haji, hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah. Larangan di sini hanya apa? Tawaf di Ka'bah. Bukan larangan masuk ke dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan ghair alla tatufi bil bait hatta tathuri, hanya saja jangan tawaf. Nah, amalan orang yang masuk amalan orang yang haji tentunya dia masuk ke dalam masjid, ya, dan seterusnya. Hanya saja beliau mengatakan ghair alla tatufi bil bait hatta tathuri, hanya saja engkau wahai Aisyah jangan tawaf sampai engkau suci. Di sini enggak ada larangan jangan masuk masjid. Di antara dalilnya juga Syekh Mukbil berdalil dengan hadis sahabiat yang tugasnya menyapu di masjid. Jadi ada sahabiat yang dia punya tenda di dalam masjid, tinggal di masjid. Sahabiat ini tinggal di masjid. Nah, menyapu, suka membersihkan masjid dan seterusnya. Ketika wanita ini meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikasih tahu. Sehingga beliau mengatakan, "Kemana?" Wanita yang biasa terlihat di masjid, membersihkan masjid dan yang lain sebagainya. Maka para sahabat mengatakan dia telah meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditunjukkan di mana kuburnya. Maka beliau berangkat ke kuburnya dan menyolatkan salat jenazah di kuburan wanita tersebut. Ini pun dalil boleh. Yang enggak sempat salat jenazah sebelum dikubur, boleh sholat jenazah setelah dikubur, di kuburan. Nah, taib, wanita ini tinggal di masjid, ya. Dan yang namanya wanita, ya, maka dia akan mengalami apa yang dialami oleh para wanita, yaitu haid, ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada riwayat dari beliau bahwa beliau melarang wanita ini tinggal di masjid. Ya, ketika mengalami haid atau yang semisalnya. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan kepada wanita ini untuk tinggal di dalam masjid. Nah, terkhusus ketika haid. Ya. Kemudian demikian pula untuk orang yang junub. Pada zaman Rasulullah SAW banyak dari kalangan ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang-orang miskin, fakir, ya, enggak punya apa-apa, enggak punya harta, enggak punya sanak saudara, enggak punya rumah dan lain sebagainya. Tinggalnya di mana? Di masjid. Dan namanya tinggal di masjid, ya, orang banyak ahlus suffah ketika itu. Mereka akan mengalami apa yang dialami oleh para lelaki yang normal yang lainnya, ya, mimpi basahlah atau yang lain sebagainya. Nah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada riwayat dari beliau mengecam atau memperingatkan orang-orang ahli suffah, ya, agar meninggalkan masjid ketika mengalami mimpi basah tersebut atau yang semisal. Tidak. Nah, dan juga dalil-dalil yang lain yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu yang dibawakan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Al-muhim dari poin yang ke-6 sampai poin yang ke-8 fi khilaf, ada perselisihan di antara para ulama, ada yang mengatakan dilarang seperti dalam kitab ini, ada yang mengatakan boleh. Nah. Dan kedua pendapat dipilih oleh para ulama al-fudhala. Nah, selesai dari masalah yang ke-4. Selesai dari masalah yang ke-4 dari masalah ini. Nah, barakallahu fikum, tentang perkara-perkara yang diharamkan atau dilarang bagi wanita yang terkena haid atau nifas. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.